Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan kita yang baru, yaitu membahas tentang surat Al-Bara'ah. Membahas tentang surat Al-Bara'ah. Dan surat Al-Bara'ah ini memiliki banyak nama. Namun di antara namanya adalah At-Taubah. Di antara namanya adalah Al-Bara'ah. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain. Yang mana nama-nama itu karena berkaitan dengan pembahasan yang dibahas pada surat dan surat At-Taubah adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk surah Madaniyah. Jadi surat Madaniyah yang diturunkan terakhir dari surat-surat yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Ibn Abbas mengatakan annahu su'ila amirul mu'minin, sa'ala amirul mu'minin Utsman bin Affan an adam, maaf saya ulang di sini. Qala Utsman, Utsman radhiyallahu anhu pun mengatakan kanatil bara'ah min akhiri ma nuzilat min al-Qur'an. Bahwasanya Al-Baqarah, maaf, bahwasanya Taubah itu adalah akhir surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini menunjukkan bahwasannya surat At-Taubah adalah ayat yang surat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat At-Taubah ini dia memiliki keunikan dari surat-surat yang lain, di antaranya surat ini diletakkan setelah surat Al-Anfal yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, ya. Diletakkan setelah surat Al-Anfal, setelah pembahasan yang lalu kita bahas. Padahal surat Al-Anfal termasuk yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diturunkannya setelah perang Badar. Surat Al-Anfal diturunkan setelah perang Badar, sedangkan surat At-Taubah diturunkan terakhir kali. Bagaimana kok bisa surat Al-Anfal ini, surat At-Taubah diletakkan setelah surat Al-Anfal? Maka ditanyakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an dan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia memang beliau tidak menetapkan bahwa surat Al-Bara'ah ini diletakkan di mana, ya, di setelah surat apa. Namun ketika melihat pada isi dari surat At-Taubah ini, maka para sahabat Nabi sallallahu pun bersepakat bahwa surat At-Taubah ini diletakkan setelah surat Al-Anfal. Terlebih lagi, sebagian di antara mereka telah berselisih, tidak perlu dengan perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwa At-Taubah ini sesungguhnya bagian dari surat Al-Anfal. Bagian yang lain mengatakan tidak, surat At-Taubah ini bukan bagian dari Al-Anfal, dia surat terpisah, surat tersendiri. Maka sebagai jalan tengahnya, maka diputuskanlah bahwa surat At-Taubah ini adalah surat yang tersendiri, tetapi tidak dipisahkan dengan surat Al-Anfal, kecuali ya, dipisahkan hanya dalam bentuk surahnya, tetapi tidak diawali dengan basmalah. Nah, nanti dalam masalah basmalah juga ada khilaf di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas untuk surat ini tidak didahului dengan basmalah. Nah, sebagai jalan tengah tadi. Ya, jalan tengah menggabungkan antara dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa surat ini surat yang terpisah, Kalau surat tersendiri maka diawali dengan basmalah. Kalau surat ini merupakan bagian dari Al-Anfal, tentu tidak akan diberi basmalah. Maka untuk menggabungkannya, maka dipisahkan dalam surat tersendiri dan tidak diberi basmalah. Nah, karenanya surat At-Taubah ini langsung dimulai dengan kata-kata bara'atun minallahi wa rasulih. Tidak ada dahului dengan basmalah sebelumnya. Nah, surat Bara'ah sebagaimana dikatakan dalam nama suratnya, yaitu At-Taubah atau Bara'ah. Bara'ah karena terdapat di dalamnya Bara'ah, yaitu perlepas tanganan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas tangan dari orang-orang musyrikin. Nah, ini berarti pembahasan kita pada kali ini, kesempatan kali ini, membahas tentang uhud juga, tentang perjanjian yang dilakukan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrikin. Nah, saya akan mulai dengan membaca ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mohon nanti diterjemahkan. Bara'atum a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Nah, silakan. Inilah pernyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Nah, ayat ini membahas tentang apa? Ayat ini membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas tangan dari orang-orang musyrikin di dalam perjanjian yang telah dilakukan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin. Dan overall, secara global, ayat ini menerangkan tentang apa? Tentang batasan waktu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam Islam. Kalau mereka mau selamat, maka mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kalau mereka tidak mau selamat, dan mereka ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing, maka mereka diberikan waktu selama arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Nah, 4 bulan di sini dimulai sejak kapan? Dimulai sejak tanggal disampaikannya berita ini, yang disampaikannya ayat ini, surat At-Taubah ini, yaitu dimulai sejak tanggal 20 Dzulhijjah. Ya, 20 apa? Dzulhijjah. Maka coba sekarang dihitung. Kalau 4 bulan dari 20 Dzulhijjah, karena nanti ayatnya akan membahas tentang Yaumul Hajjil Akbar, pada Haji Akbar. Tapi sekarang pembahasannya apa namanya? 4 bulan itu terhitung sejak kapan? 20 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan 10 hari dari Rabiul Tsani. Nah, dan itu 4 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin untuk masuk ke dalam Islam, atau kalau ingin selamat maka meninggalkan negeri Arab, ya, meninggalkan negeri Arab agar mereka tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bara'ah ini adalah akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kuat. Ketika kaum muslimin sudah kuat, Nabi SAW mempunyai pasukan yang kuat, maka pantas kalau Nabi SAW memutuskan untuk apa? Untuk menekan mereka, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Ya? Nabi SAW menekan kaum musyrikin dan bahkan mengusir mereka keluar kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Dan ini kapan? Bila, yaitu setelah kaum muslimin ini kuat. Maka ya ikhwah, kalau seseorang ingin mengikuti bagaimana Nabi SAW berdakwah, maka Nabi berdakwah tidak memulai dengan perang. Nabi berdakwah tidak memulai dengan menguasai apa namanya, dengan menguasai sebuah negara. Nabi SAW mengawali dakwahnya dengan tauhid, Kemudian setelah akhir umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berapa tahun Nabi SAW berdakwah? Kalau umurnya 63, Nabi memulai sejak umur 40 tahun, maka 20 tahun Nabi berdakwah. Nah, setelah 20 tahun Nabi berdakwah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekuatan, maka Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk, ya, menjelaskan menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari kalian, sehingga kalian mungkin akan diperangi setelah perjanjian ini habis masanya. Nah, di sini perjanjian apa yang dibatasi sampai 4 bulan? Yaitu perjanjian yang mutlak, perjanjian yang tidak disebutkan waktunya. Nah, itu mungkin terkadang membuat perjanjian nih, contoh pinjam meminjam uang, namanya pinjam uang itu semestinya ada tanggalnya. Maka uang pinjam-minjam ini akan dilunasi pada tanggal berapa, mestinya seperti itu, atau akan lunas pada tahun sekian. Tapi kalau tidak disebutkan, maka itu disebut dengan perjanjian mutlak, perjanjian yang tidak disebutkan nilainya. Maka nanti hukumnya kembali kepada adah. Sama seperti juga, seperti halnya juga mahar. Kalau seorang di Indonesia menikah karena tergesa-gesa menikahnya, ya, maka dia mengatakan, aku nikahkan, ini bapaknya yang mengatakan, aku nikahkan kamu. Bapaknya mengatakan kepada pemuda itu, aku nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Tukilah, umpamanya, ya, dengan mas kawin, tidak disebutkan apa mas kawinnya. Berarti di sini mas kawinnya mutlak, ya, dengan mas kawin, ya, kemudian saya terima nikahnya dan seterusnya, tidak disebutkan apa mas kawinnya berupa apa. Maka di sini disebut dengan mas kawin mutlak. Mas kawinnya belum jelas, belum jelas. Kalau belum jelas, maka kembali kepada adah. Nah, kalau di Indonesia adahnya apa? Seperangkat alat sholat. Ya sudah, berarti maharnya seperangkat alat sholat. Nah, dan disebut dengan mahar misal. Nah, kembali kepada permasalahan kita di sini, yang dibatasi waktu 4 bulan itu apabila selain perjanjian yang apabila dia merupakan perjanjian yang apa? Perjanjian yang mutlak. Kalau perjanjian yang sudah ditentukan waktunya, maka tidak dibatasi dengan 4 bulan. Contoh, katakanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengadakan perjanjian sampai 1 tahun, maka batasnya juga sampai 1 tahun itu berakhir. Seperti nanti ayat yang akan dijelaskan berikutnya. Nah, 4 bulan ini adalah batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kaum musyrikin agar mereka masuk dalam Islam atau keluar dari negeri Arab, sehingga tidak ada lagi tersisa di negeri Arab ini orang-orang musyrik, terutama di Makkah Al-Mukarramah. Terus nanti juga ada 4 perkara yang disebutkan di dalam setelah diturunkannya surat Bara'ah ini, ada 4 pengumuman yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengumumkan kepada kaum musyrikin, dan 4 perkara itu nanti akan dijelaskan. Fasihu fil ardi arba'ata ashur, maka berjalanlah kalian. Fasihu artinya fasiru, sara yasir. Nah, di sini sara yasiru yaitu berjalanlah di muka bumi ini selama berapa lama? Arba'ata ashurin, 4 bulan. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Nah, di sini kalau kalian tetap memilih untuk bersikeras, bersitegang untuk tetap berada di tempat kalian, yaitu di negeri Arab, maka bersiap-siaplah. Karena keberadaan kalian ini tidak akan bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka orang-orang musyrik ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kekuasaan Allah, sehingga kapan saja Allah ingin menghancurkan mereka, mereka akan hancur. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, dan Allah itu akan menghancurkan orang-orang kafir. Sehingga di sini ancaman ini ancaman yang keras, dan pengumuman ini adalah pengumuman yang besar di hadapan kaum musyrikin. Maka ketika ayat ini turun, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, di antaranya Abu Bakar, di antaranya Utsman bin Affan. Mereka berdiri di atas mimbar menyampaikan kepada manusia, memberikan pengumuman kepada kaum musyrikin. 4 perkara yang diumumkan di sini, di antaranya yang pertama, Nabi memberikan waktu 4 bulan. Yang kedua, tidak boleh lagi orang-orang musyrik berhaji pada hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi berhaji tidak boleh dibarengi oleh orang-orang musyrikin. Pada tahun itu ketika Nabi akan berhaji, maka tidak boleh seorang pun di antara kalian orang musyrikin itu mengikuti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kemudian orang yang bertawaf tidak boleh, tidak dibenarkan untuk bertawaf dalam keadaan telanjang. Nah, di sini tidak boleh lagi bertawaf dalam keadaan telanjang. Tidak. Ya, saya ulang ya. Tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang, tidak mendekati Masjidil Haram setelah ini, ya. Sedangkan yang kemudian yang berikutnya apa tadi? Perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perjanjian dengan Nabi itu kalau mutlak maka diberi 4 bulan, kalau sudah tertulis maka sampai batas kapan tertulisnya, dan yang terakhir tidak akan masuk surga sebuah jiwa kecuali jiwa mukmin. Sedangkan kafir maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, tetapi dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Itu 4 hal yang diumumkan dan diberitakan kepada orang-orang musyrikin, ya, di Masjidil Haram, di Mina, di tempat-tempat umum, yaitu 4 perkara itu diumumkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Utsman bin Affan, kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan surat Al-Baqarah ini dibacakan, ya, dibacakan kepada kaum musyrikin sehingga mereka merasakan bagaimana kerasnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Baik, kita lanjutkan. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaw wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Silakan. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab siksa yang pedih. Naam. Wa adzanu minallah wa rasuli. Dan peringatan ini adzan i'lam. Adzan itu maknanya apa? I'lam. Karenanya adzan itu adalah i'lam bidukhulil waqt. Adzan itu adalah tanda masuknya waktu. Ya. Maka wa adzanun minallahi wa rasulih, ini adalah pemberitahuan, woro-woro kalau orang Jawa, ya. Woro-woro dari siapa? Dari Allah dan Rasul-Nya kepada seluruh manusia. Kapan woro-woro ini pemberitahuan ini disampaikan? Yaumal Hajjil Akbar, pada Haji Akbar. Dan tentang Haji Akbar ini banyak yang bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan Hajjil Akbar, termasuk para sahabat Nabi SAW ditanya oleh Nabi SAW, ayu yaumin hadha, hari ini adalah haji apa? Kemudian Nabi menjawab, ya, bahwa haji ini adalah, tahun ini adalah haji akbar. Yang dimaksud adalah pada musim haji di mana Nabi SAW berhaji, ya. Nah, dan ketika itu, yaitu ketika haji akbar ini, Nabi SAW menyampaikan tentang surat Al-Baqarah ini dan dibacakan kepada kaum muslimin dan juga musyrikin yang ada di sekitarnya untuk memberikan peringatan kepada mereka, peringatan yang terakhir. Apa peringatan yang disampaikan tadi? Sama seperti yang di atas, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Bahwasanya Allah dan Rasul-Nya itu berlepas tangan, ya, dari orang-orang musyrikin. Seandainya kalian itu mau bertaubat, fa in tubtum bahwa khairul lakum, kalian mau bertobat dari kesyirikan kalian yang kalian lakukan, menyembah Lata, menyembah Uzza dan yang lainnya, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian karena kalian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Wa in tawallaitum, tapi apa, seandainya kalian berpaling dan memilih untuk bersikeras di dalam kesyirikan, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah bahwasanya kalian itu tidak akan melemahkan Allah. Wabashiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, bahkan Nabi perintahkan untuk memberikan berita kabar baik bagi orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya, ini keras sekali ini peringatan ini, ya. Nah, kemudian yang tadi sudah kita bahas sebagian diantaranya, kita akan masuk kepada ayat yang keempat, illal ladina ahadtum minal musyrikin, kecuali. Nah, berarti di sini ada pengecualian. Pengecualian dari waktu 4 bulan. Kalau tadi diberi waktu berapa bulan? 4 bulan. Bagi apa? Bagi perjanjian yang mutlak. Maka setelah 4 bulan habis perjanjian itu, ketika perjanjian damai ini habis, maka kaum muslimin berhak untuk menyerang kaum musyrikin. Nah, di sini Allah mengecualikan, kecuali bagi orang yang mengadakan perjanjian dengan perjanjian yang lain, yaitu apa? Illal ladina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanshukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, dan ini sudah pernah juga kita bahas, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari orang-orang yang melakukan apa, dari perjanjian yang terjadi antara Nabi SAW dengan musyrikin yang waktunya dijelaskan. Kalau waktunya dijelaskan sampai tanggal sekian atau tahun sekian, maka di sini masuk ke dalam hukum ini dan dikecualikan dari 4 bulan tadi. Berarti waktunya tidak 4 bulan tetapi mengikut kepada batasan akhir dari perjanjian tersebut. Namun itu pun ada syaratnya. Sebab kalau mereka melanggar perjanjian itu, seperti apa? Seperti melanggar salah satu pasal dari perjanjian itu, ya? Ataupun mereka membantu musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu perjanjian ini batal dengan sendirinya karena mereka mencoba mengingkari perjanjian yang sudah mereka lakukan antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka memenuhi syarat-syarat ini, ada dua syarat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama mereka tidak melanggar perjanjian, ya. Tidak melanggar perjanjian yang sudah dilakukan di antara mereka. Yang kedua apa? Tidak membantu musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi diperintahkan untuk apa? Fa'atimu ilaihi ma'adahu. Maka sempurnakan waktu perjanjianmu dengan mereka sampai waktunya habis. Dan ingat di sini ya ikhwah, waktu perjanjian habis itu kalau perjanjiannya itu habis tanggal katakanlah bulan ini. Bulan apa ini sekarang? Bulan Maret ya? Bulan Februari ya? Akhir bulan ini habis, ya. Maka secara adat, ya, perjanjian itu belum habis sampai kapan? Sampai jarak antara negeri kaum muslimin dengan kaum musyrikin itu jaraknya berapa perjalanan? Antum masih ingat pembahasan yang lalu, ya, bagaimana ketika itu pasukan Amirul Mukminin datang di perbatasan kaum musyrikin. Ketika masa atau waktu perjanjian itu berakhir, maka langsung diserang dan diingkari oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa perbuatan ini tidak benar. Jadi kalaupun sudah habis, maka sesungguhnya secara adat itu belum habis. Habisnya adalah kapan? Habisnya adalah setelah waktu itu habis dan jarak tempuh perjalanan dari negeri tempat perjanjian kaum muslimin dengan musyrikin itu ditempuh. Nah, ini tolong apa diperhatikan tentang masalah ini. Ingat lagi tentang pembahasan yang lalu. Nah, fa'atimmu ilaihi ma'adahum ila muddatihim. Dan di sini perintah dari Allah, kita diperintahkan sebagai kaum muslimin, kalau kaum musyrikin sudah menepati perjanjian mereka dan tidak melanggarnya, tidak membatalkannya, tidak membantu musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah perjanjian kalian dengan mereka itu sampai akhir batas waktu yang ditentukan, dan itu merupakan bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi kalau kita yang melanggar perjanjian, maka kita juga berdosa. Ya, loh, masa melanggar perjanjian dengan kaum muslimin kok berdosa? Iya, berdosa. Karena Allah mengaitkan ketakwaan di sini dengan mentaati perjanjian tersebut. Karena Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan perjanjian kita dengan kaum musyrikin. Ya, karena kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah untuk mentaati perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat dengan kaum musyrikin. Nah, kemudian ayat yang terakhir Allah berfirman, fa'idan salakal ashhurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Nah, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama, ya, mengenai apa? Mengenai perintah untuk berperang di sini, perintah untuk memerangi kaum musyrikin, untuk membunuh kaum musyrikin. Allah mengatakan faidan salakal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Faidan salakal ashhurul hurum, apabila bulan-bulan haram itu telah berlalu, faqtulul musyrikin, maka perangilah atau bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka. Wa khuduhum, tangkap mereka. Wa suruhum, dan kepung mereka. Wa qudu lahum kulla marsad, dan selesaikan mereka, ya, diintai mereka dimanapun mereka berada. Nah, yang menjadi permasalahan di antara para ulama sehingga mereka berselisih dalam hal ini adalah apa? Insalakal ashurul hurum, apabila bulan hurum, empat bulan apa? Ashurul hurum ini telah berlalu. Apa yang dimaksud dengan ashurul hurum di sini? Bulan-bulan yang diharamkan di sini. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adalah seperti yang dalam surat At-Taubah ayat 35. Ada yang bisa membuka surat At-Taubah ayat 35? 35 atau ayat berapa? Saya lupa. 36. Nah, 36 berarti, bukan 35, 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi." Sudah dapat? Sudah, Ustaz. "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum." Nah, berarti di sini Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan di antara yang 12 itu ada 4 yang apa? 4 yang hurum, 4 yang haram. Apa saja bulan-bulan tersebut? Dimulai dari Rajab. Kemudian apa? Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Muharram. Apa lagi? Muharram. Muharram. Naam. Fiha arba'atun hurum, empat bulan tersebut adalah hurum. Tetapi itu pendapat yang pertama, ya. Sedangkan Ibn Abbas berpendapat dengan pendapat yang lain. Ibn Abbas berpendapat yang dimaksud wa idza salakal ashhurul hurum, apabila telah berlalu bulan-bulan haram ini, karena memang yaitu adalah empat bulan batasan yang diberikan oleh Nabi SAW sejak 20 bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 4 bulan yang dimaksud menurut pendapat Ibn Abbas adalah 4 bulan sejak diumumkannya bara'ah dan dibacakannya kepada kaum musyrikin surat At-Taubah ini kepada kaum musyrikin. Nah, sejak tanggal 20 bulan Dzulhijjah itu, Dzulhijjah, kemudian apa? 20 Dzulhijjah, ya. Kemudian Muharram, Safar Rabiul Awal dan 10 hari Rabiul Tsani, maka di sini itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Mana yang dia antara kedua pendapat yang lebih kuat? Jawabannya adalah pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu pendapat dari Ibnu Abbas. Sehingga apabila 4 bulan tersebut sudah habis, 4 bulan diberikan oleh Nabi SAW itu sudah habis, maka bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun mereka ini didapati oleh kaum muslimin. Dan ini perintah untuk merangi kaum musyrikin. Coba, ya, ini tidak terjadi sebelum masa-masa ini. Ketika Nabi SAW awal-awal di kota Makkah, Nabi SAW masih diusir dari kota Makkah. Bahkan mereka terpaksa harus ke Habasyah. Ya, kecuali Nabi SAW. Nabi SAW tidak pergi ke Habasyah. Para sahabat Nabi SAW diizinkan oleh Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah. Setelah kuat, justru yang terjadi sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena keadaan Nabi SAW ketika itu sudah kuat. Ya. Karena di sini memang di dalam memutuskan jihad, ya, itu harus berdasarkan ijtihad, ya, dan juga berdasarkan perintah dari seorang imam. Dan imam tidak akan memutuskan begitu saja. Tentu dia akan berpikir terlebih dahulu, menimbang terlebih dahulu maslahat atau madaratnya. Karena tidak ada jihad kecuali bersama imam, ya. Tidak ada jihad kecuali bersama imam. Nah, kemudian fa'intabu wa'aqamu sholat, seandainya mereka ini bertaubat dan mendirikan salat, artinya mereka bertaubat dari menyekutukan Allah dan masuk ke dalam Islam. Dan dilanjutkan, tidak hanya masuk dalam Islam, ya, dan ayat ini termasuk yang mempertegas bahwasanya Islam itu bukan hanya cukup dengan bertauhid, mengucapkan kalimat tauhid. Ya, ada di antara kaum muslimin ini yang tidak memasukkan amal ke dalam musammal iman, tidak memasukkan amal ke dalam bagian dari iman. Mereka memisahkannya. Ya, mereka meyakini bahwasanya cukup seorang itu sempurna imannya apabila sudah mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Sehingga tidak disyaratkan mereka untuk salat, tidak disyaratkan untuk berpuasa, tidak disyaratkan untuk berhaji. Siapa kelompok tersebut? Ada yang tahu? Siapa yang ingat kelompok tersebut yang memisahkan amal dari iman, memisahkan amal dari iman? Siapa mereka? Murji'ah, barakallahu fiik. Ya. Murji'ah. Orang-orang Murji'ah ini bagi mereka orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka imannya sempurna. Kalaupun dia melakukan perbuatan dosa, dosanya ini tidak akan berpengaruh, tidak akan mempengaruhi imannya. Dan sebagaimana pula amal, dia tidak diperintahkan untuk beramal, artinya dia tidak diharuskan untuk beramal. Kalau mereka tidak sholat, mereka tidak berpuasa, mereka tidak membayar zakat, ini sempurna juga imannya, tidak berkurang. Sedangkan seorang ahlus sunnah jamaah tidak berpendapat demikian. Ahlus sunnah jamaah berpendapat bahwasanya amal termasuk bagian dari iman, dan iman itu akan bertambah dengan amal dan berkurang dengan maksiat. Tetapi ahlus sunnah tidak mengatakan orang yang berbuat dosa itu kekal dalam neraka. Ahlus sunnah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu berkurang imannya, tetapi tidak akan hilang imannya seterusnya. Masih akan tersisa darinya apa? Al-iman al-mutlaq, iman mutlaq atau iman yang aslul iman. Karena antum lihat dalam hadis bitaqah, hadis kartu, dia tidak memiliki kebaikan kecuali kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ya, maka dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ya, dia tidak punya amal yang lain selain kalimat la ilaha illallah. Dia dimasukkan ke dalam surga karena masih tersisa iman dan mutlak di dalam hatinya. Nah, di sini di antara dalil ini termasuk di antara dalilnya Allah tidak hanya merintahkan mereka orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam Islam, bertaubat kepada Allah dari menyekutukan Allah, dari menyembah kepada Lata, Uzza, Manata, Hubal. Tetapi Allah juga memerintahkan mereka untuk apa? Wa'aqamus sholah. Setelah mereka masuk dalam Islam, mereka mendirikan sholat, membuktikan keislamannya dengan beramal. Membuktikan keislamannya dengan apa? Beramal, dengan sholat. wa atau zakah, kemudian membayar zakat. Dan ini penting. Ya, dan dalam ayat ini juga Allah menggabungkan antara salat dengan zakat. Ya, karenanya ketika Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, Abu Bakar bersikeras. Ya, bersikeras dan mengatakan, wallahi la aqtulanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara zakat dengan salat. Artinya kalau salat, mereka salat. Tetapi giliran sumber zakat, mereka enggan untuk membayar zakat. Maka mereka akan diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena memang banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT mengiringi as-salat dengan membayar zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dalam ayat ini juga, wa aqamus salata wa atau az-zakat. Fakhallu sabilahum. Kalau mereka sudah masuk dalam Islam, kemudian mereka mendirikan salat, mereka mau membayarkan zakat, maka itu menunjukkan keislaman mereka sudah solid. Fakhallu sabilahum, maka bebaskanlah mereka, artinya izinkanlah mereka untuk berada dimanapun mereka ingin berada, ya, mau bersama kaum muslimin juga bisa, boleh, tetapi tidak, mereka tidak boleh, dan bahkan mereka tidak boleh dibunuh, hartanya juga tidak boleh diambil, ya, khallu sabilahum, bebaskan mereka, ya, biarkan mereka, hartanya milik mereka, istrinya istri mereka, kemudian mereka juga bebas dari pembunuhan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah mengampuni dan lagi Maha penyayang. Dan kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta sampai yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat kemudian melaksanakan hak-hak dari syahadat tersebut, maka haramu minni dima'ahum, haram atas mereka dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan juga harta mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah di sini menunjukkan bahwa Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar kaum musyrikin ini mau masuk ke dalam Islam. Maka setelah saat itu, setelah 4 bulan itu, tidak ada lagi orang-orang musyrikin yang boleh mendekati Masjidil Haram. Dan bahkan setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, akhrijul kuffar min jaziratil Arab, keluarkan orang-orang kufar dari negeri Arab, ya, keluarkan orang kufar dari negeri Arab. Dan ini menunjukkan kekuatan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebegitu kuat, tidak seperti di zaman kita sekarang ini, ya, tetangga kanan Kristen, tangga kiri Katolik, depan Buddha, seberang Hindu, ya. Kita Islam tidak lagi kuat seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bayangkan, kalau seandainya kaum muslimin ini yang mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu Islam ini akan kuat. Nah, Islam ini akan kuat. Meskipun ya ikhwah, ya, tidak ada salahnya kalau kita mempunyai tetangga orang Yahudi, Nasrani, Kristen. Sebab itu juga diatur dalam surat Al-Bara'ah dengan tujuan tertentu, ya, ayat yang berikutnya, ya, ayat yang berikutnya, tapi tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah. Jadi dalam Islam itu ada kenceng tapi juga ada kendor. Nah, ini antum juga sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, memimpin rumah tangga juga enggak boleh kenceng-kenceng terus. Pokoknya, apalagi baik pokoknya, ya. Ada kalanya kenceng, ada kalanya kendor. Ya, kasih kesempatan, kasih mengerti, ya, saya apa terkadang dimengerti, dimaafkan. Nah, demikian juga, ya, karena itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam ini, ya, ada kenceng, tegas, tapi juga ada kendor dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Nah, ada pertanyaan ya, ikhwan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembahasan yang terakhir, sangat menarik sekali, karena saya pernah melihat video yang dibuat oleh salah satu seorang ateis, apa namanya, dibuat oleh salah seorang? Salah seorang orang ateis. Jadi judulnya kalau nggak salah religious. Ateis. Oke. Jadi di situ di video tersebut orang ini mewawancarai semua tokoh-tokoh agama, bukan hanya tokoh-tokoh Islam. Nah, dan itu juga di video tersebut juga diwawancara semua tokoh-tokoh apa namanya seperti interview on the street gitu, Ustaz. Dan mungkin targetnya adalah orang-orang yang masih awam mengenai agama. Dan situ dia membacakan ayat ini, Ustaz, Al-Taubah ayat 5 ini. Bacakan, wah ini pendapat kamu mengenai ayat ini. Kenapa, apa namanya, kenapa? Bagus, bagus. Kenapa kaum muslimin di... Kenapa kaum muslimin di apa, diperintahkan untuk membunuh kaum kafir? Gitu. Sementara yang orang muslim yang di... ditanya ini ya gelagapan, dia nggak bisa jawab, gitu, bisa deh. Dia cuma bilang, oh nggak mungkin kayak gitu, itu nggak benar. Gitu. Cuma nggak bisa dijelaskan kenapa harus seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu yang apa namanya pertanyaan saya sebenarnya bukan itu, tapi terkait kenapa pada saat itu di kaum muslimin diwajibkan untuk melakukan pembunuhan atau pengusiran terhadap kaum musyrikin. Sementara pada saat ini tidak diwajibkan atau mungkin hanya berlaku pada zaman Rasulullah atau mungkin pada negara Arab saja. Paham, Ustaz? Tanya saya. Nah, paham, Ustaz. Makasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, ayat ini berlaku sampai hari kiamat ya, ikhwah ya. Jadi ini tidak merupakan kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita masih mukhatab dengan ayat ini. Kita tetap diperintahkan untuk mengusir orang-orang kufar dan memerangi mereka, ya, kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Namun ingat ya ikhwah, ini konteksnya kapan dan di mana. Sebab tidak bisa kita melaksanakan ini sedangkan di negeri kita kita sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrikin. Contoh di negeri Indonesia. Negeri Indonesia mengizinkan orang-orang musyrikin untuk tinggal. Dan perjanjian itu tanpa batas. Nah, kalau dikatakan tanpa batas, ya sudah. Tidak ada batasnya. Nah, nanti pada saat kaum muslimin ini kuat, pemerintah memutuskan dan memberikan batasan kepada orang musyrikin di Indonesia untuk apa? Untuk meninggalkan Indonesia atau masuk ke dalam Islam, ya, barulah hukum ini berlaku. Ingat, imam loh ya, bukan hanya seorang ustadz kemudian mengumumkan jihad, kemudian saya beri waktu 4 bulan, kemudian berhadapan dengan tentara TNI. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan apa lagi? Ya. Brimob, Paskibraka, apa itu Paskibraka? Kopassus, ya. Marinir, berhadapan dengan pasukan-pasukan apa pemerintah yang begitu luar biasa. Ini tidak benar. Ya, tapi seandainya katakanlah kaum muslimin nanti akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kaum muslimin sadar, kemudian pemerintah Indonesia memberikan waktu batasan bagi orang-orang musyrikin untuk keluar dari negeri Indonesia, maka itu merupakan bagian dari pelaksanaan ayat ini. Ya, sehingga ayat ini masih berlaku sampai hari kiamat. Dan waktu 4 bulan itu bisa menjadi referensi. Ya, terutama dengan perjanjian yang diberikan oleh pemerintah kita kepada orang-orang musyrikin untuk tinggal di Indonesia, itu tidak ada batasnya. Maka pada saat nanti ingin mengumumkan, bisa diberi waktu 4 bulan ini, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Karena perjanjian perdamaiannya adalah mutlak. Seperti yang kita katakan, gak ada waktunya kan. Tetangga antum tinggal di Indonesia, orang Nasara tinggal di Indonesia, kan tidak diberi waktu sampai kapan tinggalnya. Ketika perjanjiannya mutlak tidak menyebutkan waktu, maka boleh dibatasi dengan batasan waktu ini. Dan boleh juga diberikan batasan waktu yang lain. Jadi di sini bilangan 4 bulan ini, ini tidak mutlak harus 4 bulan, tetapi mengikut kepada hajah keperluan. So, bisa jadi 4 bulan di zaman Nabi SAW itu panjang, sedangkan 4 bulan di masa sekarang pendek. Ya. Siapa tahu karena umpamanya masih ngurus paspor aja, visa dan segala macamnya, itu menghabiskan waktu 4 bulan. Kalau mau keluar dari Indonesia dalam waktu 4 bulan mustahil. Belum antrian pesawatnya, tiket pesawat dan yang lainnya. Mungkin diberi batas, kalian dibenarkan untuk meninggalkan Indonesia tahun ini, umpamanya 1 tahun diberi batasnya. Nah itu boleh juga, boleh juga. Itu pelaksanaan ayat ini ya. Nah, meskipun demikian, seperti tadi sudah kita katakan, Islam tidak hanya memerintahkan kaum muslimin untuk take over, tetapi Islam juga membenarkan kaum muslimin melakukan perjanjian, terutama kalau kaum muslimin masih dalam keadaan lemah ya, dibenarkan untuk mengadakan perjanjian, dan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dan kaum muslimin itu wajib diberikan keselamatan, keamanan, tidak boleh diganggu, dan mereka disebut dengan mu'ahad, disebut dengan mu'ahad. Nanti ada lagi ya, seperti turis, turis itu juga termasuk dalam kategori mu'ahad, mereka telah melakukan perjanjian. Dan pada ayat yang berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana Islam mengizinkan orang-orang musyrikin ini untuk menjadi seorang mu'ahad, itu orang yang sudah membuat perjanjian keselamatan dengan kaum muslimin ya. Saya kira begitu ya akhi, barakallahu fiik. Nah, memang ini berarti tugas kita menghatamkan Al-Quran ya akhi, dengan tafsirnya. Banyak ternyata di antara ayat-ayat Al-Quran ini kita belum kuasai tafsirnya, artinya. Banyak pelajaran-pelajaran yang akhirnya kita dapatkan dengan mempelajari Al-Quran dan tafsirnya ini. Nah, fadal, ada lagi yang lain? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ismail. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.